Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah engkau sekali-kali termasuk dari orang-orang yang mumtar. Orang-orang yang bimbang, ragu. Jangan. Karena kebenaran tersebut berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah engkau ragu sedikit pun. Ini ayat yang ke-146 sampai 147. Kita langsung baca penjelasan Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala As-Syekh rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala anna ahlal kitabi qad taqarrara 'indahum وعرفوا أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم. الله سبحانه وتعالى mengkhabarkan bahwasannya ahlul kitab al-Yahud dan Nasara qad taqarrara 'indahum telah tetap di sisi mereka, yaitu sudah menjadi keyakinan mereka. Wa'arafu anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka tahu bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa anna ma ja'a bihi haqqun wa sidqun, dan mereka tahu bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah haqqun wa sidqun, al-haq dan kebenaran yang tidak perlu untuk diragukan. Mereka tahu ahlul kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah Rasulullah dan apa yang beliau bawa itu benar. Wa tayaqqanu dzalika kama tayaqqanu abna'ahum, bahkan mereka mengetahui hal tersebut seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Seorang pasti dia na'am atau seorang tua ya, dia paling tahu ya, tentang anaknya ya. Sifatnya, nah perangainya ya, sifat hatinya atau sifat fisiknya ya, atau akhlaknya dia tahu. Nah, seorang tua. Allah subhanahu wa ta'ala perumpamakan pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran yang beliau bawa ya, seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Artinya mereka benar-benar faham dan mengerti tentang benarnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan benarnya ajaran yang beliau bawa. Bihais la yastabihuna alaihim bighairihim. Mereka mengetahui hal tersebut seperti mereka mengetahui dan mengenali anak-anak mereka sendiri. Di mana mereka tidak tersamarkan. Nah, tentang anak-anak mereka ya, dengan anak-anak yang lain. Nah, bisa membedakan ya, mereka antara anak mereka dengan anak-anak yang lain. Nah, فَمَعْرِفَتُهُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَصَلَتْ إِلَى حَدٍ لَا يَشُكُّونَ فِيهِ وَلَا يَمْتَرُونَ. Sehingga pengetahuan mereka tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada derajat la yashukkuna fihi wa la yamtarun. mereka tidak bimbang dan tidak ragu tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang benarnya ajaran yang beliau bawa. Walakin fariqam minhum wahum aktsaruhum alladzina kafaru bih katamu hadhihi syahadata ma'a tayaqquniha wahum ya'lamun. Akan tetapi sebagian dari mereka, dan ini yang paling banyaknya atau mayoritas mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kata muhadihi syahadah, menutup-nutupi persaksian ini, menutup-nutupi kebenaran ini. Ma'atayakuniha, padahal mereka meyakininya. Wahum ya'lamun, dan mereka sadar, mereka tahu tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran ajaran yang beliau bawa. Tetapi mereka katamu hadhihi syahadah, mereka menyembunyikan atau menutupi kebenaran ini, persaksian ini. Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menutupi kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ada padanya. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menutupi syahadah, yaitu kebenaran dari Allah yang ada padanya. Al-Yahud dan Nasara ada kebenaran yang datang dari Allah na'am di sisi mereka, yaitu dengan diturunkannya kitab Taurat, kitab Injil. Nah, sehingga mereka tahu kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka tutupi dalam keadaan mereka tahu. Sehingga Allah katakan, "Waman adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah." Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan atau menutupi kebenaran yang datang dari Allah yang ada padanya. Nah. Jadi ini bahayanya sesat di atas ilmu. Bahayanya sesat na'am dalam keadaan dia tahu. Sesat dalam keadaan dia faham mengerti bahwasanya apa yang dia ikuti itu sesat, dan apa yang dia tinggalkan itu adalah al-haq, kebenaran. Ini orang yang paling zalim. Nah, orang yang paling zalim yaitu terhadap dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Dia tahu ini benar tetapi ditinggalkan. Wa fi dimni dzalika tasliyatun lirrasul wal mu'minin. Maka ayat ini mengandung tasliyah, hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminin. Allah menghibur rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah menghibur kaum mukminin. Naam. Hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Bahwasanya mereka orang-orang Yahud dan Nasara, sebenarnya mereka tahu, mengakui kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa, tetapi mereka menyembunyikannya dan menutup-nutupinya. Wa tahdzirun lahum min syarrihim wa syubahihim. Dan di dalam ayat tersebut juga terdapat peringatan. Peringatan dari keburukan mereka. Peringatan dari syubhat-syubhat mereka, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, yang tahu kebenaran tetapi menyembunyikannya dan menutup-nutupinya. Nah, ayat ini tahdzir, peringatan. Peringatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin agar berhati-hati dari keburukan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan hati-hati dari syubhat-syubhat mereka. Wa fariqun minhum lam yaktumul haqq wa hum ya'lamun. Tadi satu golongan dari mereka, yaitu yang mengingkari dan mengkufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menutupi kebenaran. Dan ini yang mayoritasnya. Ini kebanyakan dari mereka yang seperti ini modelnya. Dari kalangan Yahud dan Nasara, kebanyakan mereka modelnya seperti ini. Nah, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Dan mereka menutup-nutupi kebenaran tersebut. Kebanyakan Yahud dan Nasara modelnya seperti ini. Sehingga Allah katakan wa fariin wa inna fariqam minhum. Allah tidak katakan semuanya, semua Yahudi dan Nasrani, tidak, tetapi wa inna fariqam minhum. Dan sesungguhnya sekelompok atau sebagian dari mereka, yaitu kebanyakan mereka seperti ini. Layaktumunal haqq wa hum ya'lamun, menyembunyikan kebenaran padahal tahu. Wa fariqun minhum, dan sebagian yang lain dari mereka, dari Yahud dan Nasara, lam yaktumul haqq wa hum ya'lamun, mereka tidak menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Nah, tidak. Faminhum man amana bihi. Maka orang-orang seperti ini di antara mereka ada yang beriman. Ya. Wa minhum man kafara bihi jahlan, dan di antara mereka ada yang mengingkari atau mengkufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam jahlan, tetapi karena sebab kejahilan. Nah, karena sebab kejahilan. Jadi sebagian Yahud dan sebagian Nasara, di antara mereka ada yang tidak menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Di antara mereka ada yang beriman, nah, dan di antara mereka ada yang kafir, ya, atau mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam jahlan, tetapi karena kebodohan. Nah. Dan tentunya yang mereka kafir atau mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebodohan, ini lebih ringan daripada golongan pertama tadi yang mereka mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, menyembunyikan kebenaran, ya, padahal mereka tahu. Nah, tahu itu adalah kebenaran, tetapi mereka sembunyikan dan mereka tutupi. Nah, ini lebih parah daripada yang terakhir tersebut. Kemudian kata Syekh, fal alim alaihi idharul haq. Maka seorang yang berilmu, seorang yang tahu, seorang yang mengerti terhadap kebenaran, alaihi idharul haq, wajib baginya untuk menampakkan kebenaran. Wa tabyinuhu, bahkan menjelaskan kebenaran tersebut, wajib baginya. Wa tazyinuhu, dan menghiasinya atau membelanya, kebenaran tersebut. Bikulli ma yaqdiru alaih, dengan segenap kemampuannya. Jadi orang yang tahu dengan kebenaran, ya, enggak mencela-mencele, ya. Nah, tidak di sana senang dan di sini senang, ya. Tetapi orang yang mengetahui kebenaran, dia wajib untuk idharul haq, menampakkan kebenaran bahwasanya inilah yang benar. Nah, wa tabyinuhu, dan menjelaskan kebenaran tersebut dan membelanya, ya, segenap, dengan segenap kemampuannya. Min ibaratin, baik dengan ungkapan, diungkapkan bahwasanya inilah al-haq. Wa burhan, dan dengan burhan, dengan dalil, ya, disertai dengan dalil-dalilnya, hujahnya. Wa misal, dan permisalan atau prakteknya. Nah, ini kewajiban bagi seorang yang alim bilhaq, yang mengetahui terhadap kebenaran. Wajib baginya untuk menampakkannya, menjelaskannya, membelanya dengan segenap kemampuannya, baik dengan ungkapan atau dengan menyebutkan dalilnya atau mempraktekannya. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Ini kewajiban bagi seorang yang mengetahui kebenaran. Sehingga mestinya al-Yahud dan Nasara seperti ini. Mereka tahu kebenaran. Karena tertulis dalam kitab-kitab mereka. Dijelaskan dalam kitab-kitab mereka yang Allah turunkan kepada mereka. Baik Taurat ataupun Injil. Maka yang wajib bagi mereka semestinya izharul haq, menampakkan kebenaran. Ya, bahwasanya yang benar, ya, na'am, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabyinuhu, dan menjelaskannya. Ya. Bahwasannya nanti akan datang seorang penutup nabi dan rasul, ya. Nah, yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Nah. Ya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Nah. Dan dengan diutusnya rasul tersebut, ya, maka syariat-syariat umat-umat terdahulu mansukh, terhapus, ya, kecuali yang masih disetujui oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, harus diyakini, ya. Sehingga mestinya para ulama Yahud dan Nasara mengajak umatnya untuk berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya demikian. Izharul haq, menampakkan kebenaran. Inilah yang benar Islam, ya. Dan menjelaskannya, ya. Dan membelanya, ya, dengan segenap kemampuan, ya. Mampu untuk mengungkapkan bela dengan ungkapan tersebut, ya. Mengajak pengikutnya untuk memeluk Islam, nah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semestinya yang dilakukan oleh al-Yahud dan Nasara. Tetapi sebagian mereka ingkar, sehingga mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan mereka tahu dan mengerti bahwasanya mereka itu na'am di atas kebatilan. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas kebenaran. Nah, dan ini kebanyakan na'am Yahud dan Nasara model yang seperti ini. Dan di antara mereka ada yang beriman. Nah, ada yang beriman, nah, mengakui, ya, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam Islam. Nah. Dan sebagian mereka ada yang mengingkari karena kejahilan, karena ikut-ikutan, ya. Karena mungkin tidak membaca secara utuh Alkitab, Taurat atau Injil, ya, yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, karena sudah disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh para pendeta-pendeta mereka, nah, para ulama-ulama jahat mereka, ya, telah ditutup-tutupi, sehingga orang-orang yang belakangan nggak tahu, nggak paham. Nah, bahwasannya di dalam kitab mereka terdapat, nah, penyebutan akan datang seorang nabi, rasul, penutup, ya, daripada nabi dan rasul yang wajib bagi mereka untuk mengimaninya dan mengikutinya. Namun kitab yang ada pada mereka, ya, adalah kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah. Ya. Katsiru taghyir, banyak perubahan, ya. Ada revisi. Nah. Ya, subhanallah, lancangnya ini orang-orang na'am Yahud dan Nasara, ya. Sampai-sampai kitab yang menjadi pedoman mereka, ya, pedoman hidup mereka yang Allah turunkan kepada mereka lancang untuk direvisi, ya. Seolah-olah Allah ini enggak faham dengan keadaan manusia ini, ya. Na'udzubillah. Ini jahatnya orang-orang Yahud dan jahatnya orang-orang Nasara. Seperti ini. Nah. Agama menjadi permainan. Nah. Na'udzubillah. Kemudian wa ibtalul batil, wa tamyizuhu 'anil haqq wa tasyinuhu wa taqbihuhu linnufus bi kulli tariqin mu'addin lidzalik. Dan seorang yang alim terhadap kebenaran, orang yang mengetahui kebenaran, wajib juga baginya. Nah, wajib juga baginya untuk membatilkan kebatilan. Yaitu mengatakan bahwasannya yang batil itu batil. Nah, jangan disamarkan. Nah, ya, sama kita kan sama-sama menuju kepada Allah. Nah, agama yang ini juga benar, yang itu juga benar, ya. Nah, jangan saling menyalahkan lah. Nah, sok bijak. Ya. Nah, padahal Allah telah menegaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kok dia tampil sok bijak? Seolah-olah yang paling bijaksana. Nah, mengatakan bahwasannya semua agama benar. Nah, jangan saling menyalahkan. Ini sudah terkontaminasi dengan kesesatan dan kebatilan. Nah, gak mengerti al-haq kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ngerti bahwasannya dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib bagi umat-umat terdahulu atau pengikut Nabi yang sebelumnya wajib untuk mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menganut agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengetahui kebenaran wajib juga untuk membatilkan kebatilan. Mengatakan yang batil itu batil. Jangan menyamarkan. Ya. Jangan malah mengatakan semua agama benar. Jangan. Nah, ini bertentangan dengan ayat Allah. Nah, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi yang mengetahui kebenaran untuk membatilkan yang batil. Jangan ragu ya, bahwasannya Nasrani adalah kafir, Yahudi adalah kafir, nah, dan pemeluk agama selain Islam, nah, kita katakan dia kafir. Nah, ya. Karena inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Nah, orang-orang yang mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di nerakanya, wal iyadzu billah. Maka wajib bagi orang yang mengetahui kebenaran untuk membatilkan kebatilan. Wa tamyizuhu 'anil haqq. Menjelaskan bahwasanya yang batil itu batil, ini batil. Agama ini Nasrani, Yahudi dan yang lainnya ini agama yang batil. Wa tamyizuhu 'anil haqq. Dan wajib untuk membedakan mana yang batil, mana yang benar. Nah, yang batil ditinggalkan, dijelaskan bahwa ini batil, dan yang benar itu dijaga dan di naam yakini dan diamalkan. Nah, wajib untuk membedakan mana yang batil, mana yang benar. Nah, jangan disamakan antara al-haq kebenaran dengan kebatilan. Wa tasyinuhu wa taqbihuhu linnufus. Dan hendaknya orang yang mengetahui kebenaran, hendaknya dia menganggap jelek dan menganggap buruk kebatilan tersebut bagi jiwanya. Nah, bahwasanya yang batil itu jelek, yang batil itu buruk, yang batil itu berbahaya bagi jiwa ini. Nah, ya, jiwanya menganggap buruk, jiwanya menganggap jelek terhadap kebatilan tersebut. Nah, jangan malah sebaliknya, ya. Nah, menganggap buruk Islam, ya, menganggap jelek Islam, kemudian memuji dan memuja na'am agama-agama yang lain, Nasrani, Yahudi dan yang lainnya, bahkan memuja dan memuji para pemeluknya. Nah, ketika na'am terjadi musibah, ya, tsunami atau gunung meletus, ya, atau terjadi peperangan di suatu negeri, ya, sehingga banyak manusia kelaparan, mengungsi, ya, terusir dari negerinya. Nah, dengan enaknya dia menghina Islam dan kaum muslimin. Mana bantuan kaum muslimin kepada para pengungsi? Mana bantuan kaum muslimin kepada para korban musibah? Ya, mana? Lihat Amerika, lihat Australia, lihat ini dan itu, ya. Nah, dengan bangganya. Nah, mereka itu walaupun Nasrani tetapi hatinya mulia. Nah, sudah mulai memuji, menyanjung. Nah, dan sebaliknya kepada kaum muslimin, menghina. Ya. Nah, melecehkan, ya, merendahkan Islam dan kaum muslimin. Ya. Padahal kaum muslimin itu atau Islam itu jika membantu orang lain, ya, gak harus dikoar-koarkan, gak harus disebutkan di media massa bantuannya sekian, gak harus. Itu kebiasaan mereka yang suka untuk dipuji dan disanjung na'am apa yang telah mereka dermakan, ya, sehingga bantuan walaupun hanya sekian juta harus menyebar ke seluruh pojok atau penjuru dunia. Adapun Islam dan kaum muslimin membantu dengan ikhlas, ya, enggak perlu ditulis di media-media massa lah, ya. Nah, ikhlas, ya. Ya. Nah, seperti contohnya bantuan kerajaan As-Saudiyah, ya. Nah, kerajaan Saudi Arabia yang jika membantu negeri yang terkena musibah atau negeri yang terkena dampak peperangan sehingga banyak pengungsi, mereka membantu itu enggak. Nah, banyak enggak banyak omong, ya, di media ataupun di tempat-tempat yang lain, ya. Tetapi membantu dengan bukti, ya, dengan jumlah yang besar, ya, tanpa harus ada di medsos atau yang lainnya. Nah, berapa banyak bantuan Saudi Arabia ketika terjadi tsunami di Aceh, ya. Berapa banyak bantuan Saudi karena sebab peperangan di Suriah, ya. Mereka banyak membantu para pengungsi. Nah, dengan bantuan yang besar, ya. Dan enggak koar-koar, ya. Enggak kayak mereka Al-Yahud dan Nasoro yang ketika membantu sedikit saja sudah koar-koar. Nah. Innalillahi. Nah, kembali, maka seorang yang alim mengetahui kebenaran, hendaklah dia menyatakan yang batil itu batil, jangan disamarkan, ya. Nah, dan hendaklah dia menganggap na'am yang batil itu jelek dan yang batil itu buruk. Nah, Ustadz, berarti itu mengajarkan kebencian kepada orang, ya. Pintarnya membalikan fakta, padahal mereka yang sangat benci dan dengki kepada kita. Giliran mereka yang benci dan dengki kepada kita, nah, enggak dikomentari. Giliran kita yang hanya menjelaskan ayat Allah, ya, kita benci kepada mereka karena kekufuran, ya. Kekufuran yang ada pada mereka. Nah, mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Nah, ya. Bukan tanpa alasan. Nah, baik. Ketika kita melihat, ya, saudara kita ini mencaci kita, mencela kita misalkan. atau saudara kita ini melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya zina, ya riba, ya ini, ya itu. Bagaimana kira-kira kita melihat orang seperti ini? Ya. Nah. Taib. Tentunya kita membenci dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Nah. Ya. Jangan malah kita mencintai ataupun menyayangi kedosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Nah. Adapun kecintaan kita dan rasa sayang kita kepada diri dia, ya, adalah dengan kita menasehatinya, mengajaknya kepada kebenaran. Nah, ini sebagai bentuk rasa sayang kita, cinta kita kepadanya. Nah, ya. Ada, ya, muncul, nah, sifat kebencian kepada orang-orang yang melecehkan dan merendahkan Islam. Ya. Maka apalagi mereka al-Yahud dan Nasoro, ya, yang sungguh mereka itu adalah musuh-musuh Islam sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah musuh-musuh bubuyutan, nah, al-Yahud dan Nasoro. Taib. Jadi kebencian kita kepada mereka karena kekufuran yang ada pada mereka. Ya. Nah, bukan tanpa alasan. Ya. Bukanlah Islam itu ajaran yang mengajarkan kebencian, tidak. Nah, Islam mengajarkan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai rasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kita membenci orang-orang yang telah kafir dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kafir, nah, kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita benci dia? Supaya dia sadar, ya. Supaya dia sadar, kok saya dibenci, ya. Sadar, ayo kembali masuk ke dalam Islam. Nah, ya. Karena dalam kitabmu Taurat diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam. Dalam kitabmu Injil diperintahkan untuk mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayo masuk. Supaya kamu tidak dibenci, nah, karena kekufuranmu. Taib. Namun yang sangat disayangkan, mereka menuduh kita sebagai orang-orang yang menyebarkan kebencian. Nah. Padahal kita adalah orang-orang yang paling sayang kepada mereka. Karena kita mengingatkan mereka, ya. Nah, ya. Karena kita ingatkan mereka, nah, dengan kebenaran, ayo masuk. Taib. Fahaula ilkatimun, mereka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, akasul amr, mereka membalikan keadaan. Ya. Itu mereka membalikkan yang benar itu batil, yang batil itu benar. Fan akasat ahwaluhum, maka berbalik juga kondisi mereka. Nah, sehingga mereka beragama dengan agama yang batil, berkeyakinan dengan keyakinan yang batil dalam keadaan mereka tahu yang benar itu Islam. Nah, ya. Allahul musta'an. Kemudian al-haqqu mir rabbik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya ayat 147, al-haqqu mir rabbik, dan kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai hadzal haqq alladhi huwa ahaqqu an yusamma haqqan min kulli syai. Nah, yaitu kebenaran ini, ya, yang pantas untuk dikatakan al-haq, kebenaran dari segala sesuatu, dari segala sisinya. Lima stamala alaihim minal matalibil aliyah wal awamiril hasanah wa tazkiyatin nufus. Karena pada kebenaran tersebut mencakup tujuan-tujuan yang mulia dan perintah-perintah yang baik. Wa tazkiyatin nufus, dan juga padanya terdapat tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Wahathiha ala tahsili masalihiha, dan menganjurkan jiwa untuk memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Wadaf'i mafasidiha, dan agar menolak atau menahan dari mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan yang akan masuk padanya. Lisudurihi min rabbik, karena kebenaran tersebut muncul dari Rabbmu. Alladzi min jumlati tarbiyatihi laka an anzala alaika hadzal Qur'an, yang dimana bentuk tarbiyah atau bentuk pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau adalah dengan menurunkan Al-Qur'an kepada engkau. Ini sebagai bentuk tarbiyah pendidikan Allah kepada hambanya, itu dengan menurunkan Al-Qur'anul Karim. Alladzi fihi tarbiyatul uqul wan nufus, yang di dalamnya dalam Al-Qur'an terdapat tarbiyah pendidikan bagi akal dan jiwa. Nah, wa jami'il masalih, dan bagi seluruh kemaslahatan. Nah, maka jika kita tahu bahwasannya al-haq mir rabbik, bahwasannya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari golongan orang-orang yang bimbang ataupun ragu. Jangan sekali-kali sedikit pun. Ay fala yahsulaka adna syakkin wa ribatin fihi, janganlah engkau sedikit pun ragu atau bimbang tentang kebenaran ini, kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan kebenaran apa yang beliau bawa. Bal tafakkar fihi wa ta'ammal, bahkan renungkanlah kebenaran tersebut dan perhatikanlah kebenaran tersebut. Hatta tasila bidzalika ilal yaqin, sehingga engkau akan sampai kepada derajat al yaqin. Li'anna tafakkura fihi la mahala dafi'un lisyak wa musinun lil yakin, karena dengan merenungkan kebenaran dengan menerungkan kebenaran pasti akan menolak keraguan, akan menghadang kebimbangan. Musinun lil yakin, dan akan menyampaikan dia kepada keyakinan, yaitu keimanan yang sesungguhnya. Baik, selesai dari penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala tentang ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Baik. Maka wajib bagi kita ketika kita telah mengetahui kebenaran, wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan kebenaran tersebut, menampakkan kebenaran tersebut, membelanya dengan segenap kemampuan kita. Dan wajib bagi kita untuk membatilkan yang batil, memisahkan kebatilan dari kebenaran. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang mereka mengetahui kebenaran kemudian mereka meninggalkannya, baik karena hasad dan kedengkian, atau karena istikbaron, kesombongan, atau yang lainnya. Wal iyadu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Ini yang dapat kita baca pada malam hari ini. Dan insyaallah ayat yang berikutnya, ayat yang ke-148, kita lanjut